Baik nge, alhamdulillah. Wow. Oke, okay, satu nomor lagu yang cukup rancak, cukup terspesialkan buat anda-anda semuanya, semua warga Pegam bareng New Palapa. Oke, okay, langsung aja tema yang kedua bareng New Palapa. Yuk, cuma go. Kita bareng lagi ya Mas Bos. Pegam Pegam. sayang, tetapi yang tunggu buah duri neraka harus kutelan. Pahit terasa menusuk pedih sampai ke hati. Permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata sang cinta tak selamanya indah, tak selamanya indah. Oke, kalian cukup dua tembang lagu dari aku.